angin lembut menyapu bumi. Indah berseri, serumpun bambu tersenyum. Angkuh tinggi menjulang jauh di awan. Kabut merayap jauh mendekat. Burung kecil nian berseru, menari terbang. Lembah terbentang menghijau dan gembira menyambut pagi. Serunai padi terngiang lirih berlagu. Sendu dalam dekapan pagi ceria, aku menangis menatap langit. Di sini kau pernah mencintaiku bertahun lalu. Oh indahnya bunga ku pandang, tersenyum melambaikan tangkainya. Tersenyum melambaikan tangkainya.